dong riko ngerti tulus welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani natoni hang koyo ketiki nyejo riko pujar taline welas hang seru sing setison kundeli sememori kopu yang sio-sio mung mergo ngere welas hang lio sewelas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani natoni hang koyo ketiki nyejo riko pujar taline welas hang seru sing setison kundeli sememori kopu yang sio-sio mung mergo ngerewas.